Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa memulai kembali pelajaran kita, memulai kembali bersama-sama kita duduk di majelis ilmu, melanjutkan pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pembahasan-pembahasan yang sangat penting bagi keumuman umat, bagi kita semuanya. Taib, kurang lebih 2 bulan libur berarti ya. Nah, jadi kita perlu sedikit untuk murojaah, mengingat kembali pelajaran yang telah lalu agar lebih bisa memahami apa yang telah kita bahas bersamanya. Nah, kita masih berada pada pembahasan Arkanul Islam, pembahasan rukun-rukun Islam. Dan Arkanul Islam sebagaimana telah kita ketahui dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, Arkanul Islam ada 5. Seperti yang telah ditulis dahulu, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Wa iqamis shalah. Kemudian yang kedua menegakkan salat. Wa itaiz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullahil Haram, wa shaum Ramadan, dan shaum Ramadan. Ya. Inilah arkanul Islam. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ini secara global dalam hadis ini. Dan juga dalam hadis Jibril. Ya. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Rasulullah SAW menjelma dalam bentuk manusia, Jibril bertanya kepada Rasul salawatullahi wassalamu alaih, mal Islam, apa itu Islam? Maka Rasul menjawab, al-Islamu antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat, dan engkau membayar zakat, wa tasuma ramadan, dan engkau berpuasa ramadan, wa tahujjal bait istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melakukan haji ke Baitullahil Haram jika engkau memiliki kemampuan untuk menuju ke sana. Iya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara apa? Global. Ya, mujmal. Dan ini juga termasuk thariqah, cara kita belajar. Sebelum kita masuk ke dalam rincian, ya, kita pelajari dulu secara apa? Global. Agar lebih tertata, lebih tertanam ya dalam jiwa kita. Wabillahi taufiq. Baru setelah itu datang penjelasan dari Syekh rahimahullah satu persatu ya. Nah, wabillahi taufiq. Awwaluha wa a'zamuha syahadat an la ilaha illallah. Rukun yang paling agung dan rukun yang paling awal adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini dihitung satu apa? Rukun. Bukan dua rukun yang terpisah. Syahadatain itu dua rukun yang apa? Yang dijadikan satu, satu rukun. Yakni dua yang dijadikan satu. Kenapa? Karena kalau disebutkan satu mengharuskan yang kedua. Disebutkan yang kedua mengharuskan yang apa? Yang pertama. Iya. Wabillahi taufik. Ini satu rukun. Syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan dua kalimat syahadat inilah dengan keduanya seorang akan masuk ke dalam Islam. Disyaratkan bagi seorang yang akan masuk Islam an-nutqu bihima, mengucapkan keduanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dan keduanya selalu beriringan. Di dalam azan beriringan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalam iqamah juga apa? Beriringan. Di dalam tasyahud ya, salat, setiap salat yang kita lakukan ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Naam. Baik. Keduanya perkara yang bersamaan. Wabillahi taufik. Kemudian Syekh rahimahullahu taala ya menjelaskan dua kalimat ini bukan hanya sekedar untuk diucapkan. Ya, namun juga harus difahami maknanya dan harus dibuktikan dalam apa? Perbuatan. Ya. Karena itulah iman. Jadi iman itu i'tiqad fil qalb. Ya, keyakinan dalam apa? Hati. Wal qaul bil lisan, dan ucapan dengan lisan. Wal amal bil jawarih, dan dibuktikan dengan amal apa? Jawarih. Syahadatain juga demikian. Harus diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lisan harus mengucapkan. Kecuali bagi orang-orang yang memang tidak bisa berbicara. Ya. Harus dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tidak cukup dengan mengucapkan saja. Harus apa? Hati meyakini. Apa yang saya yakini ketika saya mengucapkan syahadatain? Ya. Nah, kita tentunya akan meyakini sesuatu kalau mengerti maknanya. Ya kan? Kalau kita tidak mengerti maknanya, tidak bisa meyakini apa yang harus saya yakini. Ya. Maka diterangkan di sini maknanya. Ya. Bisharhi ma'aniha. Makna la ilaha illallah sudah kita bahas bersama. Ya. Jadi la ilaha illallah maknaha, kata Syekh, la ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Ketika kita mengucapkan la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, yang kita yakini apa? Kita meyakini tidak ada ya yang berhak untuk diibadahi. Semua peribadatan batil. Semua peribadatan kepada selain Allah tentunya apa? Batil. Peribadatan kepada gunung, peribadatan kepada asnam, ya, kepada al-jin, syayatin, ya. Jadi kita menafikan bahwa semua peribadatan selain Allah itu batil. Batil. Jadi kita harus meyakini kebatilan semua yang beribadah kepada selain Allah. Ya, tidak bisa kita katakan semua agama benar, enggak boleh. Ya. Tidak boleh meyakini yang seperti ini. Batil. Ya. Orang Buddha yang menyembah apa? Baik. Ya, Siddhartha Gautama. Ya. Apa yang menyembah selain itu Al-Majusi, ya, menyembah api. Baik. Atau Konghucu, apa menyembah apa? Nah. Ya. Matahari, ya. Iya kan? Ya. Tapi tidak bisa dan tidak boleh kita katakan semua agama benar. Ya. Harus kita yakini, karena inilah konsekuensi kita mengucapkan kalimat apa? La ilaha. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi. Artinya semua peribadatan kepada selain Allah apa? Batil. Tidak benar. Harus diyakini, saya yakin-yakinya. Ya. Jangan menjadi orang yang seperti ini, nah bimbang, ragu. Ya. Harus meyakini semua peribadatan selain Allah apa? Batil. Dan menetapkan peribadatan hanya untuk siapa? Allah. Illallah. Kecuali Allah. Nah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang benar hanya itu saja. Peribadatan kepada Allah dengan peribadatan yang murni. Ya. Itulah makna kalimat apa? La ilaha illallah. Nah. Jadi lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, lisan kita mengucapkan, hati kita meyakini bahwasanya ucapan yang saya ucapkan ini maknanya saya yakini, saya yakin-yakinnya dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya yang berhak untuk diibadahi hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain, peribadatan kepada selain Allah batil. Peribadatan kepada selain Allah semuanya apa? Batil. Naam. Wabillahi taufiq. Dan tidak boleh mensekutukan Allah. Ya. Ini konsekuensi dari kalimat apa? La ilaha illallah. Meninggalkan semua bentuk apa? Kesyirikan. Kemudian dibuktikan dengan apa? Amalan perbuatan. Lisan mengucapkan, hati meyakini, badan kita juga apa? Kita buktikan, yaitu dengan menunaikan syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat ini adalah kaitannya dengan apa? Amalan badan juga. Ya. Oleh karena itu diterangkan di sini syarat la ilaha illallah. Wa amma syurutu la ilaha illallah. Adapun syarat la ilaha illallah ada berapa? Ikhwan? 8 ya. Baik, ada 8. Ya. Wabillahi taufik. 7 atau 8? Naam. Fahiya al-ilm, yang pertama ilmu. Yang kedua al-yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat as-sidqu, jujur, yang kelima al-mahabbatu, cinta. Yang keenam al-inqiyad, tunduk ya dan patuh. Kemudian al-qabul, menerima. Baik. Kemudian ditambah yang kedelapan al-kufru, harus mengkufuri, mengingkari semua yang diibadai selain siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wabillahi taufiq. Ini syarat la ilaha illallah. Nah, seperti ibadah ya. Jangankan perkara yang paling penting, kalau kita ditanya sholat dengan asyhadu an la ilaha illallah lebih agung mana? Lebih agung syahadatain. Ya. Sholat perkara yang sangat agung, tapi lebih agung apa? Syahadatain. Sholat saja ada syarat-syaratnya. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka sholat tidak apa? Tidak sah. Ya. Misalnya di antara syarat sholat, syurutus sholat adalah duhulul waqt, maksudnya apa? Waktu. Ya. Sholat di luar waktu batil, tidak sah. Ya. Kemudian juga apa? Izalatun najasah, menghilangkan najis, baik najis yang mengenai badan atau najis yang mengenai pakaian atau najis yang mengenai apa? Tempat. Dari tiga perkara ini, menghilangkan najis dari pakaian, badan dan tempat yang digunakan itu apa? Sholat. Kalau seorang sholat dalam keadaan ngerti pakaiannya penuh dengan najis, ngerti bahwasanya tempat dia sholat juga apa? Penuh dengan apa? Najis. Dan sebenarnya dia bisa meninggalkan itu semuanya, maka sholatnya apa? Batilah. Ya. Demikian pula syarat yang lain seperti raf'ul hadas, mengangkat hadas, baik hadas akbar atau hadas apa? Ashor. Dengan mandi janabah, kalau itu janabah ya, kalau hadasnya akbar, hayub, nifas, maka mandi janabah. Kalau hadasnya asghar, maka dengan berwudu atau ya, dan tayamum adalah ganti bagi apa? Mandi dan juga apa? Wudu. Kalau seorang sholat dalam keadaan tidak mengangkat hadas, juga tidak apa? Tidak sah sholatnya. Ini dalam ibadah. Haji juga demikian. Puasa juga demikian. Ada syaratnya. Ya, sholat juga demikian. Terlebih perkara yang paling agung. Yakni kalimat apa? La ilaha illallah. Waalaikumsalam. Dan para ulama ketika membaca ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim, dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didapatkan dan disimpulkan bahwasanya La ilaha illallah itu tidak semata-mata diucapkan saja, namun harus dipenuhi apa? Syarat-syaratnya. Di antara syaratnya yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Mengucapkan dengan ilmu, bukan mengucapkan dengan kejahilan. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah enggak ngerti maksudnya, enggak ngerti maknanya, enggak ngerti apa yang dimaukan, tidak seperti itu yang Allah kehendaki. Namun yang Allah kehendaki seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah betul-betul di atas apa? Ilmu. Saya ngerti apa yang dimaukan dari ucapan ini. Ya. La ilaha illallah. Ini urusan kita dunia akhirat. Ya. Urusan dunia saja kalau kita bicara sesuatu yang kita enggak ngerti, kita dikatakan sebagai orang yang tidak sehat. Ya. Nah, apa faedahnya bahasa kalau kita tidak mengenal maknanya?